Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Walhamdulillah kita melanjutkan kajian dari kitab Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah, di mana pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan hal yang harus dipelajari adalah arkanul Islam, rukun-rukun Islam, dimulai dari mempelajari makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, apa kandungan dari la ilaha illallah dan apa syurutuha, syarat-syaratnya. Demikian juga telah kita sebutkan berkaitan dengan syahadah, persaksian Muhammad Rasulullah, di mana konsekuensinya adalah seorang itu mentaati atau tasdiquhu fi ma akhbara, membenarkan apa yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, wa ta'atuhu fi ma amara, dan mentaati apa yang beliau perintahkan, wa jatinabu ma naha anhu wa zajar, dan juga meninggalkan apa yang beliau larang, wa alla yu'badallah illa bima syara'ahu Allah wa rasuluh, juga kita beribadah kepada Allah dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah kita mempelajari rukun Islam yang pertama, disebutkan rukun Islam yang kedua adalah wa iqamus shalah, menegakkan salat. Rukun Islam yang kedua, menegakkan salat, yaitu salat lima waktu, ini merupakan perkara yang sangat penting. Bahkan ahlun nar, penduduk neraka, ketika mereka ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar, qalu lam nakum minal musallin, mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang yang mengerjakan salat. Oleh karena itu disebutkan dalam riwayat Ahmad Ad-Darimi, Al-Baihaqi dan yang lainnya dari hadis Abdullah bin Amr bin As bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara salata yawman. Beliau pernah menyebutkan tentang salat suatu hari. Faqala man hafadha 'alayha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga salat lima waktu, maka dia akan mendapatkan cahaya. Ya, akan mendapatkan cahaya di alam kuburnya di hari kiamat. Wa burhanan, dan juga dia akan mendapatkan petunjuk, ya, atau dijelaskan oleh para ulama burhan yakni syahid, saksi, yakni salat itu akan bersaksi untuknya pada hari kiamat, akan membelanya, ya. Wa najatan, dan dia akan mendapatkan keselamatan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ini orang-orang yang menjaga salat lima waktu, dia akan mendapatkan cahaya burhan, ini saksi, penolong dan juga akan mendapatkan keselamatan. Wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najah. Dan siapa yang tidak menjaga salat lima waktu, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, tidak akan mendapatkan penolong, dan tidak ada keselamatan baginya pada hari kiamat. Waliyadu billah. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan dia pada hari kiamat nanti akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, dan Haman. Demikian juga Ubay bin Khalaf, tokoh munafik. Ya. Ini ancaman dari Nabi SAW, orang yang tidak menjaga sholat lima waktu. Ya. Tinggal kita memilih, ingin dikumpulkan bersama para nabi atau ingin dikumpulkan bersama Fir'aun. Ya. Tentu seorang yang berakal akan memilih dikumpulkan bersama orang-orang yang baik. Taib, hadis ini disebutkan oleh Syekh Ibn Bas bi isnadin hasan, kata beliau sanadnya hasan. Dalam hadis yang lain, riwayat Ahmad At-Tirmidzi, juga Nasa'i, Ibnu Majah, dari Buraidah bin Husayb, kata Nabi SAW, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita kaum muslimin dan orang-orang kafir itu adalah perkara salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Maka dia telah kafir. Taib, dari hadis ini para ulama mereka menyebutkan bahwa seorang yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya, maka dia kafir bil ijma'. Sepakat para ulama dia keluar dari Islam. Ya. Adapun yang meninggalkan salat takasulan karena malas. Ya. Inilah yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama dari sejak ya zaman dahulu, jadi para ulama yang terdahulu sampai pada masa kita sekarang. Walhasil pembahasan yang panjang, namun yang rajih wallahu alam, seorang yang meninggalkan salat karena malas itu kafir kepada Allah. Hanya saja yang perlu diperhatikan, meninggalkan di sini maksudnya adalah yang rajih, meninggalkan seumur hidup. Nah ini, jadi seumur hidup dia tidak pernah salat. Nah ini yang disebut oleh para ulama kafir. Ya. Tayyib. Dan walaupun misalkan ada yang berpendapat dengan selain pendapat ini, yang juga pendapat para ulama, maka tentu untuk menghukumi secara individu ini tidak boleh sembarangan. Ya. Ini hukum secara umum. Seorang yang meninggalkan sholat karena malas, hukumnya kafir. Adapun menghukumi secara individu, menunjuk ya nama, menunjuk orang misalkan, ini tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Ya. Harus ditegakkan hujjah, harus terpenuhi syarat-syaratnya, tercegah dan hilangnya mawani. Oleh karena itu disebutkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah, atlaqal Mustafa sallallahu alaihi wasallam ismal kufri ala tarikis salah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebut nama kafir bagi orang yang meninggalkan salat, ittarqus salati awwalu bidayatil kufri. Kata beliau sebabnya karena meninggalkan salat itu awal kali terjadinya kekafiran. Ya. Awal kali terjadinya kekafiran. Li'annal mar'a idza taraka shalah wa'tadahu irtaqa minhu ila tarqi ghairiha minal fara'id. Karena seseorang apabila telah meninggalkan salat, ya, tidak menjaga salat lima waktu dan dia terbiasa dengannya, maka dosanya akan terus meningkat. Ya, akan terus meningkat. Pertama dia meninggalkan sholat, nanti lama kelamaan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Ya, sehingga di sini Nabi menyebutnya meninggalkan sholat itu kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga Ibnu Hibban rahimahullah beliau berkata juga, idil hukmu ala rajulil muslimi bi khurujihi min dinil Islam wa dukhulihi fil kufri la yanbaghi li muslimin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yaqduma alayhi bi burhanin awdah min syamsin nahar. Ya, beliau memberikan peringatan menghukumi seorang muslim, kata beliau, menghukumi seorang muslim keluar dari Islam dan masuk ke dalam kekufuran ini tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, tidak sepantasnya seorang itu bermudah-mudahan mengatakan si fulan kafir asalnya seorang muslim, ya, kecuali apabila dia memiliki bukti yang jelas, sejelas matahari di siang hari. Ya. Apa sebabnya? Fa innahu qad sabata fil ahadits as-sahihah man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Karena telah sahih dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang mengatakan kepada saudaranya, hai orang kafir, ya, saudaranya se-Islam, dia katakan kepadanya, ya kafir, ya, maka kalimat itu kembali kepada salah satu dari keduanya. Ya. Jadi kalau seorang muslim mengatakan kepada saudara muslim yang lain, ya kafir, maka kata Nabi, kekufuran itu kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau tidak kepada yang dituduh, kembali kepada yang menuduh. Ya. Ini. Sehingga seorang harus berhati-hati, tidak bermudah-mudahan dalam menghukumi seorang itu keluar dari Islam. Juga yang menunjukkan pentingnya perkara sholat disebutkan dalam riwayat Tabrani dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuhu atau as-salah. Hal yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah perkara salat, ya. Dilihat salatnya bagus atau tidak. Fa in saluhat saluha sa'iru amalih. Kalau salatnya bagus, ya, baik, maka akan baik pula seluruh amalnya. Wa in fasadat fasada sa'iru amalih. Jika sholatnya rusak, akan rusak juga seluruh amalnya. Dalam riwayat Hakim dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani, dengan sedikit lafaz yang berbeda, kata Nabi alaihissalatu wassalam, awwalu ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihim sholah. Amalan manusia yang pertama dihisab adalah salat. Yaqulu rabbuna li malaikah. Allah berkata kepada malaikat, wa huwa a'lam, dan Allah tentu lebih tahu. Unduru fi salati 'abdi atammaha am naqasaha. Perhatikan salatnya hambaku ini. Dia sempurna salatnya atau tidak sempurna? Fa in kana tamah kutibat lahu tamah. Kalau sholatnya sempurna, tulis dia sholat sempurna. Ya. Wa in kana taqasa minha syai'an. Kalau seandainya sholatnya itu ada kekurangan, ya, ada kekurangannya. Qala unduru hal li 'abdi min tatawwu'. Maka Allah berfirman, lihatlah apakah dia punya amalan sholat sunnah. Ya. Fa in kana lahu tatawwu qala atimmu li abdi fariidatahu. Kalau dia ternyata rajin juga mengerjakan salat sunnah, maka sempurnakan. Sempurnakan yang kurang tadi dengan salat sunnahnya. Ya. Ini juga keutamaan seorang menjaga salat sunnah. Kita tidak mengetahui apakah salat wajib kita sempurna diterima oleh Allah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya. Sehingga kita berusaha mengerjakan sholat sunnah, semoga dengan itu menutupi kekurangan-kekurangan yang ada. Kemudian summa tu'khadul a'malu ala dhakum. Kemudian semua amalnya demikian. Puasanya dilihat, puasa wajib sempurna atau tidak. Kalau tidak sempurna, dilihat ada puasa sunnah. Kalau ada, maka disempurnakan, ya, ditutupi kekurangan tersebut, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Bacalah, wahai Rasul, bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Qur'an. "Wa aqimis shalah," dan tegakkanlah salat. "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan fahsya, perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kata Imam As-Si'di rahimahullah, "Al-fahsya kullu masta'dham stafhasha minal ma'asi allati tashtahiha an-nufus." Perbuatan fahsya, perbuatan keji, itu adalah dosa besar. Dosa besar yang sangat diinginkan oleh jiwa. Ya. Jadi fahsya. Kata Allah, salat itu akan mencegah dari perbuatan fahsya. Perbuatan dosa besar yang sangat diinginkan oleh jiwa. Adapun al-munkar, kullu ma'siyatin tungkiruhal uqulu wal fitr. Adapun perkara mungkar adalah maksiat yang di bawahnya, maksiat yang diingkari oleh akal sehat dan fitrah manusia. Ya. Ini faedah dari salat diantaranya adalah mencegah seorang itu dari perbuatan fahsya dan mungkar. Kemudian beliau rahimahullah juga menjelaskan mengapa salat itu bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Kata beliau, "Wa wajhu qauni salati tanha 'anil fahsya'i wal munkar annal 'abda al-muqima laha al-mutammima li arkaniha wa syurutiha wa khusyu'iha." Kata beliau, sebab salat bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar adalah apabila seorang hamba yang mengerjakannya itu menyempurnakan rukun-rukunnya. Nah ini, jadi seorang yang mengerjakan sholat, dia menyempurnakan rukunnya, syarat-syaratnya, kehusuannya. Ya ini sholat yang bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Sehingga tidak heran kalau ada orang sholat tapi tetap bermaksiat. Ya, orang sholat tapi dia tetap mencuri. Ya, boleh jadi sholatnya enggak benar. Yep. Ini kata Imam As-Sa'di. Jadi salat yang disempurnakan rukunnya, syaratnya, kehusuannya, yastaniru qalbuhu wa yatatahharu fuaduhu wa yazdadu imanuhu wa taqwa raghbatuhu fil khair wa taqillu aw ta'dimu raghbatuhu fis syarr. Ya. Kalau demikian salatnya, maka hatinya itu akan bercahaya. Hatinya akan merasa tenang, ya. Akan bertambah imannya. Akan semakin kuat keinginannya dalam kebaikan dan semakin kecil atau hilang keinginannya untuk bermaksiat. Fabid darurah mudawamatuha wal muhafadatu 'alaiha 'ala hadzal wajh tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata beliau, kalau demikian maka dengan seorang menjaga salat itu akan mencegahnya dari perbuatan fahsya dan munkar. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan, "Man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar." Man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar, lam tazidhu minallahi illa bu'da. Siapa saja yang salatnya tidak bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar, maka sholatnya itu tidak menambah baginya selain dia menjauh dari Allah. Ya. Siapa saja yang sholatnya tidak mencegahnya, tidak menghalanginya dari perbuatan fahsya dan mungkar, maka tidaklah dia sholat kecuali semakin jauh dari Allah. Ini dinukilkan atau diriwayatkan dari hadis Nabi, hanya saja yang benar ini bukan hadis Nabi. Bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya perkataan para sahabat. Hanya perkataan para sahabat. Kata Imam Ibnu Katsir, wal ashahhu fi hadza kullihi al mauqufatu an Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wal Hasan wa Qatadah wal A'mash wa ghairihim, Allahu alam. Kata Imam Ibnu Katsir, ya, riwayat tadi itu yang benar semuanya datang dari perkataan sahabat, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, ya, juga dari tabi'in, Al-Hasan, Qatadah, Al-Amash dan selain mereka. Imam Abu Aliyah Rufai bin Mihran, beliau pernah mengatakan, inna salata fiha thalasu khisal. Salat itu memiliki tiga hal, ya. Memiliki tiga hal yang harus terpenuhi. Memiliki tiga hal yang harus terpenuhi. Fakullu salatin la yakunu fiha syai'un min hadihil khilal falaysa bisalah. Setiap salat yang tidak terpenuhi tiga hal ini, maka bukan salat yang sebenarnya. Maka bukan salat yang sebenarnya. Yang pertama, al-ikhlas. Jadi yang pertama, salat harus ikhlas kepada Allah. Yang kedua, wal khasyah, harus ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikrullah, yang ketiga dia berzikir kepada Allah. Nah, ini harus terpenuhi tiga hal ini. Fabil ikhlas ya'muruhu bil ma'ruf. Ikhlas itu akan memerintahkannya kepada yang ma'ruf. Kebalikan dari perkara yang mungkar. Ya. Kalau seorang mengerjakan salat ikhlas karena mengharap pahala Allah, maka itu akan menjadikannya kuat semangat dalam perkara kebaikan. Wal khasyah tanhahu anil munkar. Sedangkan rasa takut kepada Allah, itulah yang akan mencegahnya dari perbuatan mungkar. Wa dzikrul qur'ani ya'muruhu wa yanha. Sedangkan dzikrullah, berzikir kepada Allah atau membaca Al-Qur'an ketika salat, itulah yang akan memerintahkannya dan melarangnya. Ya. Ini tiga hal kata Imam Abu Aliyah Rufai bin Mihran yang harus terpenuhi ketika orang itu salat. Khani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebagai penutup dari perkara salat, yang perlu kita ingatkan adalah kita sama-sama mengingat bahwa salat itu termasuk ibadah. Termasuk ibadah yang kita diciptakan di dunia untuk ibadah. Sehingga dalam hal bekerja, dalam hal mencari ma'isyah, ya, jangan sampai melalaikan kita dari salat, dari ibadah secara khusus salat, ya. Allah Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kata Allah, perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabarlah dalam mengajari mereka salat. La nas'aluka rizqan, kata Allah, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzuquka, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Sehingga dalam mencari rezeki, jangan sampai lupa kepada zat ar-raziq, lupa kepada zat yang memberi rezeki, yaitu Allah. Allah perintahkan kita untuk sholat pada waktunya, berusaha mengerjakan sholat pada waktunya. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, idza aqamtas sholata ataka ar-rizqu min haitsu la yahtasib. Jika engkau menegakkan salat, jika engkau menegakkan salat dengan sempurna, menegakkan salat pada waktunya, maka rezeki itu akan datang dari arah yang engkau tidak sangka, ya. Jadi jangan risau, jangan, ya, istilahnya ketika dengar azan waktu salat masih ada kerjaan belum selesai, ya, kalau bisa diberhentikan, berhentikan salat terlebih dahulu. Ya. ini. Kalau engkau mengerjakan salat, maka rezeki itu akan datang dari arah yang kau tidak sangka. Ini seperti firman Allah Ta'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri rezeki dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Sehingga barakallahu fikum, dari sini kita mendapatkan faedah. Apabila mendapatkan masalah, ya, kemudian misalkan rezeki yang sulit misalkan, jangan berburuk sangka kepada Allah. Ya. Jangan mengatakan saya kan sudah sholat tapi kok masih miskin misalkan. Ya. Jangan seperti itu. Periksa kembali bagaimana ketakwaan kita selama ini. Periksa. Jangan sampai ternyata di sana ada hal yang melarang atau hal yang melanggar takwa. Ternyata ada maksiat waliyadzubillah yang kita kerjakan yang tidak kita sadari, ya. Durhaka kepada orang tua misalkan, memutus silaturahmi misalkan, atau dosa-dosa yang lain yang mungkin tidak kita sadari, ya. Sehingga rezeki itu sulit datangnya. Na'am. Barakallahu fikum. Dalam hadis qudsi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah, yaqulullah taala, Allah taala berfirman, ya bani Adam, wahai bani Adam, tafarrag li ibadati, fokuslah ketika beribadah kepadaku. Fokus, khusyuk, ya. Sempurnakan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Tayib. Amla sadaraka ghinan, niscaya aku penuhi hatimu dengan kekayaan. Akan selalu merasa cukup, ya. Wa asudda faqraka, kata Allah, aku akan tutupi kemiskinanmu, ya. Wa in lam taf'al, kalau engkau tidak melakukan, tidak fokus dalam ibadah, tidak serius dalam sholat, ya. Misalkan, mala'tu sadaraka syughlan, maka aku penuhi hatimu dengan kesibukan. Selalu sibuk, sehingga ibadahnya terlantar. Ya. Walam asudda faqraka, dan yang lebih parah waliyadzubillah, kata Allah, dan aku tidak akan tutupi kefakiranmu. Engkau akan selalu merasa kurang, merasa miskin, tidak cukup. Ya. Waliyadzubillah, ini jika seorang itu tidak khusyuk, tidak serius dalam ibadahnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini perkara tentang salat. Kemudian rukun Islam yang ketiga adalah menunaikan zakat. Menunaikan zakat juga pembahasan yang panjang, disebutkan dalam kitab fikih, ada zakat yang wajib, ada zakat yang sunnah, ya. Namun di sini kita menyebutkan beberapa hadis berkaitan dengan ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Ya. Zakat termasuk rukun Islam. Kalau kita ketahui dia sebagai rukun Islam, maka jelas wajib dikerjakan, wajib dikeluarkan zakat jika terpenuhi syarat-syaratnya. Dalam riwayat Bukhari, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, maka di sana sebagian kaum muslimin yang dahulu membayar zakat kepada Nabi, mereka enggan membayar zakat. Ya. Mereka malas membayar zakat. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berniat, bahkan bertekad untuk memerangi mereka sampai mereka mau membayar zakat. Sempat diingkari, ditentang oleh sahabat Umar. Kata Umar bin Khattab, mengapa engkau perangi mereka? Mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Kata Abu Bakar, wallahi la uqatilanna, wallahi la uqatilanna, demi Allah aku akan perangi mereka, man farraqa baina sholati waz zakah, mereka yang membedakan antara salat dan zakat. Kalau salat dikerjakan, kalau zakat tidak dikerjakan, tidak dikeluarkan. Kata Abu Bakar, aku akan perangi mereka. Fa inna zakata haqqul mal, karena zakat itu adalah hak dari harta yang harus dikeluarkan. ya, zakat adalah hak dari harta yang harus dikeluarkan. Maka diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai mereka mau bertaubat kepada Allah. Ya, ini urusan pemerintah yang berhak melakukan demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yahsabanna alladheena yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum." Janganlah orang-orang yang kikir dari mengeluarkan zakat, dari mengeluarkan zakat harta mereka, jangan mereka menyangka bahwa harta yang Allah beri kepada mereka itu kebaikan. Ya. Ya, mungkin orang yang malas, dia pelit, tidak mau mengeluarkan zakatnya, dia menyangka menabung harta sebanyak mungkin itu kebaikan. Kata Allah, bal huwa syarrul lahum, bahkan itu kejelekan bagi mereka, malapetaka bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Apa ancamannya? Harta-harta itu akan dikalungkan padanya hari kiamat. Ya, akan dikalungkan. Jadi dihinakan pada hari kiamat. Dalam riwayat Bukhari dijelaskan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, man atahu Allahu malan falam yu'addi zakatah. Siapa yang Allah Ta'ala berikan harta kepadanya, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, ya, dia punya harta yang memenuhi syarat harus dikeluarkan zakat, dia tidak keluarkan, musilalahu maluhu, maka hartanya itu akan diubah oleh Allah menjadi sesuatu. Apa itu sesuatu? Suja'an aqra. Suja'an, kata Al-Qadhi Iyad, Al-Hayyat. Suja ini adalah ular. Allati tuwasibul farisa warrajila wa yakumu ala dhanbihi wa rubbama balagha ra'sal faris yakunu fis sahari. Wa qila huwa sa'ban. Kata Al-Qadhi, suja itu dalam bahasa Arab di antara maknanya adalah ular yang sifatnya, ciri-cirinya, dia bisa berdiri dengan ekornya, ya, ini. Jadi ular ini bisa berdiri dengan ekornya, yang menyerang orang-orang yang lewat di padang pasir, apakah yang naik kuda atau yang berjalan kaki terlebih lagi. Bahkan dia bisa menyerang penunggang kudanya, ya, ini. Waqila huwa sa'ban. Sebagian mengatakan suja ini adalah ular yang sangat besar. Ya. Nah, ini kata Allah, siapa yang tidak menunaikan harta atau tidak menunaikan zakat dari hartanya, hartanya pada hari kiamat akan diubah oleh Allah menjadi ular yang aqra. Aqra itu al-abyad ar-ra's, yang putih kepalanya, min kasratis sum, karena menunjukkan racun yang sangat banyak. Ya, jadi mengerikan. Tayib. Wa qila na'un min al-hayati aqbahuha man dara. Sebagian berpendapat ini ular yang sangat buruk rupanya. Tayib. Kemudian ular itu lahu zabibatani yutawwiquhu yaumal qiyamah. Ular itu memiliki dua rahang yang berbusa, ya. Ya'khudhu bilihzimataihi, yakni bisidqaihi. Lalu ular itu melilitnya pada hari kiamat, ya, menggantung pada dirinya, lalu berusaha untuk memakannya, ya. Yaqulu ana maluka ana kanzuka. Ular itu akan berkata, aku ini hartamu, aku ini simpanan hartamu yang dulu engkau tidak keluarkan zakatnya. Summa tala hadhil ayah, kemudian Nabi membaca ayat yang kita bacakan tadi. Taib. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebutkan, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya, ini harta yang wajib dizakati, yang menyimpan emas dan peraknya dan tidak mengeluarkan zakatnya di jalan Allah, maka sampaikan kabar gembira kepada mereka dengan siksaan yang pedih. Ya. Apa itu? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. fatuqwa biha jibahuhum majnubuhum madhuhuruhum. Kata Allah, pada hari kiamat di neraka Jahannam, harta-harta itu akan dijadikan setrika, dijadikan lempengan, ya. Lalu dibakar dengan api neraka dan ditukwa biha jibahuhum, digunakan untuk menyetrika jibah, jidat-jidat mereka, wajah, ya. Wajunubuhum, perut-perut mereka. Waduhuruhum, punggung-punggung mereka. Ya. Ini betul-betul siksaan yang sangat pedih. Hadza ma kanaztum li anfusikum, lalu dikatakan inilah akibat kalian menyimpan harta ketika di dunia tidak dikeluarkan zakatnya. Fadzuqu ma kuntum taqnizun, rasakanlah apa yang kalian simpan dahulu. Disebutkan dalam riwayat Muslim, ya, penjelasan dari ayat ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma min sahibi dhahabin wala fiddah wala yuaddi minha haqqaha. Tidak ada seorang pun yang memiliki emas ataukah perak, lalu dia tidak mengeluarkan zakatnya, haknya, illa idza kana yaumul qiyamah, kecuali pada hari kiamat nanti, sufihat lahu safaih min nar, ya, harta itu akan dijadikan lempengan-lempengan dari api neraka. Fa'uhmiya alaiha fi nari jahannam, lalu dipanaskan, lempengan harta itu dipanaskan di api jahannam. Fayuqwa biha janbuhu wa janibuhu wa dhahruhu, lalu dengannya disetrika jidatnya, perutnya, punggungnya. Kullama baradat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sana. Setiap kali dingin kembali setrika itu, diulangi lagi, dipanaskan lagi, lalu disetrika lagi tubuhnya. Sampai kapan? Satu hari saja. Tapi satu harinya 50 alfa sana. Satu hari bagaikan 50,000 tahun. Ya. Waliyadu billah. Hatta yuqdha bainal ibad, sampai diputuskan perkara di antara hamba-hamba. Fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kemudian nanti dia akan melihat apakah dia masuk surga ataukah masuk neraka. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ini perkara tentang zakat. Sehingga dari sini, siapa saja yang memiliki harta yang memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya, wajib untuk belajar hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat. Rukun Islam yang keempat, as-saum, puasa, puasa Ramadan, yang sebentar lagi kita akan memasukinya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapati bulan Ramadan. Dalam riwayat Ibnu Hibban, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah, dari sahabat Abu Umamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi. Kita ketahui mimpinya para nabi dan rasul itu wahyu. Beliau pernah bermimpi dibawa oleh dua malaikat, ya, ke gunung yang sangat tinggi. Ya. Fa idza ana bi sautin syadid, kata Nabi, ketika aku berada di atas gunung itu, aku mendengar suara jeritan yang keras. Fa qultu ma hadhil aswat, aku bertanya, suara apa ini? Jeritan apa ini? Qala hadza uwa'u ahli nar, kata malaikat, inilah jeritan penduduk neraka. Summan tuliqa bi fa idza ana bi qaumin mu'allaqina bi araqibihim mushaqqaqatan ashdaquhum tasilu ashdaquhum dama. Lalu kata Nabi, tiba-tiba aku melihat ada satu kaum yang digantung, ya, digantung kaki mereka, ya, tumit-tumit mereka digantung ke atas, lalu pipi-pipi mereka robek, keluar darah. Ya. Faqultu man haula, aku bertanya, siapa mereka ini? Faqila haula illadina yuftiruna qabla tahillata saumihim. Kata mereka, mereka inilah orang-orang yang berbuka puasa sebelum tiba waktunya berbuka. Ya. Jadi dia wajib puasa, belum tiba waktunya dia berbuka. Ya, ini hukumannya, ancamannya di neraka nanti, waliyadu billah. Dia berbuka tanpa alasan yang benar. Beda kalau ada alasan yang benar, alasan yang syar'i, ya. Nah, kata Syekh Al-Albani, ini kalau orang yang puasa lalu berbuka di tengah hari, belum tiba waktunya, begini siksaannya. Lalu bagaimana lagi? Tidak bisa kita bayangkan seorang yang sama sekali tidak puasa, padahal dia wajib berpuasa. Wal'iyadzu billah. Kemudian rukun Islam yang kelima adalah berhaji ke Baitullah al-Haram bagi yang memiliki kemampuan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Barang siapa yang mampu untuk berhaji ke Baitullah, maka wajib baginya untuk berhaji ke Baitullah al-Haram. Disebutkan dalam hadis yang sahih, disahihkan oleh Al-Albani, hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Inna 'abdan ashahtu jismahu." Sesungguhnya ada seorang hamba yang aku beri kesehatan, badannya sehat. "Wa awsa'tu 'alaihi fil ma'isyah." Aku beri kelapangan dalam kehidupannya, dalam ma'isyahnya. "Ta'ti 'alaihi khamsatu a'wam." Lalu berlalu baginya 5 tahun, "lam yafid ilayya," dia tidak berkunjung ke kepadaku, yakni berhaji. "La mahrum," kata Allah, sungguh dia terhalangi dari kebaikan yang banyak. Ya, ini sebuah kerugian. Di samping dia akan mendapatkan dosa kalau tidak mengerjakan haji, tidak menunaikan haji dalam keadaan dia mampu. Naam. Ada hadis yang disebutkan, "Man malaka zadan aw rahilah tablughuhu ila baitillah wa lam yahuj." Barang siapa yang memiliki harta, memiliki bekal atau kendaraan yang bisa menyampaikan ke Baitullah, "wa lam yahuj," lalu dia tidak berhaji, "fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniya." Maka ketika dia mati, pilih mau jadi Yahudi atau Nasrani, yakni keluar dari Islam. "Wadhalika anna Allah yaqulu fi kitabih," karena Allah Ta'ala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada manusia berhaji ke Baitullah bagi siapa yang memiliki kemampuan, ya. Jadi disebutkan dalam hadis ini ancamannya dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasoro, ya. Hanya saja riwayat ini kalau dinisbahkan kepada hadis Nabi, maka maudhu' hadis yang palsu, disebutkan oleh Syekh Albani. Namun secara makna hal ini sahih, dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau memberikan teguran, ya, kepada siapa saja yang mampu untuk berhaji namun tidak berhaji ke Baitullah, ya, dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Allahu alam bissawab. Ini secara ringkas berkaitan dengan rukun-rukun Islam yang bisa disebutkan. Allahu ta'ala alam bissawab. "Wa ma kana sawaban faminallah, wa ma kana khata'an famin nafsi wa minasyaitan. Fa nastaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik." Tafaddalu, yara'akumullah.